Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Kita melanjutkan jawaban Syekh Hamid Al-Ali tentang Ar-Rafidah. War-Rafidatu tukaffiru as-sahabata illa arba'atan aw sab'atan wa 'ammatuhum ya'taqiduna tahrifa al-Qur'an. Rafidah itu mengkafirkan semua sahabat kecuali 4 orang atau 7 orang saja. Di Rafidah akidah mereka itu mengkafirkan semua sahabat kecuali berapa orang? Ali, Miqdad, sama Salman, Farisi, cuma sedikit aja itu yang tidak dikafirkan. Mereka mengkafirkan Abu Bakar sebut Taubut, Umar sebut Jibut. Makanya akidah mereka adalah melaknat Abu Bakar dan Umar dalam khutbah-khutbah mereka. Dan mayoritas orang-orang Rafidah itu meyakini tahrif Al-Quran wa Al-Quran yang sekarang yang ada di tangan kaum muslimin tidak asli. Bahkan mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada ini hanya sepertiga dari Al-Quran yang asli. Yang asli itu ada di Fatimah, kata mereka. Jadi yang ada di tangan kita menurut mereka itu sepertiganya saja. Wa amma ghuluwuhum fi a'immatihim fala nadhira lahu fil firaqid dallati. Adapun sikap gulu mereka kepada para imam-imam mereka, maka tidak ada bandingannya dalam firqah-firqah sesat yang lainnya. Fahum ya'taqiduna fihim ma la yakhturu 'ala balin aw yaduru fi khayalin. Di mana mereka meyakini mengkultuskan para imam mereka, ya, meyakini pada imam mereka sesuatu yang tidak terlintas di benak atau tidak terlintas dalam pikirannya. Hatta ya'taqidu anna 'aliyan radhiyallahu anhu bimasabatillahi ta'ala fil ardi ta'ala Allahu amma yaqulul kafiruna uluwan kabira. Sampai mereka meyakini bahwa Ali itu adalah Allah, itu kan Allah di muka bumi ini. Makanya ketika pada zaman Ali kan ada orang-orang Rafidah mengkultuskan Ali, maka Ali membuat parit, digali parit terus mereka dibakar hidup-hidup. Ketika dibakar hidup-hidup malah makin yakin Ali adalah Allah, itu kan. Jadi Rafidah. Makanya Ali ketika menyikapi orang Rafidah dengan orang-orang mereka kan zanadiqah dengan orang murtad biasa. Kalau orang murtad biasa yustatab, disuruh tobat. Kalau mereka tidak disuruh tobat, langsung dibunuh. Karena kalau orang murtad masuk Kristen, itu kan yustatab. Maksudnya biasanya masuk Kristen karena ada kepentingan, itu kan. Nah, kalau dihalangi kepentingannya masuk Islam atau dibunuh, berarti kan kalau memang dia bersikukuh, milik mati kan. Kalau dia kepentingan terhalang, masuk Islam lagi. Tapi kalau zanadiqah, mereka kan munafikun, mereka ketika disuruh tobat pasti menyembunyikan. Nanti kalau udah dilepas, menampakkan lagi. Makanya kan orang zindik, mereka itu tidak yustatab. Andai kata tobat di dunia setelah jatuh ke tangan hakim pun, mereka tidak lepas dari hukum bunuh. Seperti orang yang menghujat Allah, menghujat Rasul, menghina agama, ditangkap oleh kaum muslimin. Kan kalau orang murtad dipanggil, terus kembali lagi pada Islam, dilepaskan. Tapi kalau orang yang tadi menghina Allah dan Rasulnya, ketika udah ditangkap oleh imam, pokoknya mau taubat, mau tidak, harus dibunuh. Ta'ala Allah amma yaqulul kafiruna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang kafir. Wa yataqiduna fihim at-tasarrufa fil aqwani wa fi amri dunya wal akhirah. Dan mereka meyakini pada imam-imam mereka itu, bahwa imam mereka itu apa? Mereka mengatur alam ini. Dan mengatur urusan dunia dan akhirat. Wa anna ulumal ghaibi kullaha baina ayunihim. Dan bahwa ilmu-ilmu gaib semuanya ada di mata mereka, maksudnya di tangan mereka. Mereka tahu. Wa arwahal khalqi baina aidihim. Dan arwah, ruh-ruh makhluk ini semua ada di tangan para imam mereka. Wa arzaqal ibadi tahta tasarrufihim, dan rizki-rizki hamba-hamba Allah ini ada di bawah pengaturan mereka. Wa hadza qalilun min katsirin min ghuluwihim alladzi balagha ba'duhu haddan ma balagathul yahudu. Ini adalah sedikit dari banyak dari sikap gulu mereka yang sebagiannya, sikap gulu mereka itu tidak sampai kepada batas yang telah dicapai oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya sikap gulu mereka itu melampaui orang-orang kafir asli. Kama ya'taqiduna anna a'immatahum yuha ilaihim ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mereka, mana mereka meyakini bahwa para imam-imam mereka itu diberikan wahyu atau mendapatkan wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma yaqulunahu bimasabati syar'il munazzali, dan bahwa apa yang dikatakan para imam mereka itu sama seperti syariat yang diturunkan. Wa hadhihi da'wan nubuwwati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa riddatun bil ijma'. Sedangkan ini adalah klaim kenabian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kemurtadan berdasarkan ijma'. Wa hadza kulluhu fi ulama'ihim wa awamihim. Semua ini, keyakinan ini ada pada ulama-ulama mereka dan orang-orang awam mereka. La yashuzzu illa al-qalilu. Tidak ganjil dari pemahaman ini, maksudnya tidak ada yang tidak menganut pemahaman ini kecuali sedikit saja. Fal aslu fihim al-kufru. Maka hukum asal pada orang-orang Rafidhah itu adalah kekafiran. Iyadzan billahi ta'ala minad dalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Itu pada dasar anu apa penganutan ajaran mereka. Ghairu anna sammata taghyir sammata taghyirin kabirin fil awinatil akhirati fi Iran. Akan tapi di sana ada perubahan besar akhir-akhir ini di Iran. Haitsu aktsaru sukkani min ar-rafidati wa yujadu nahu rub'i hadzal baladi min ahli sunnati wal jamaah. Di mana mayoritas penduduk Iran adalah Rafidhah, dan di sana ada sekitar seperempat penduduk ya dari kalangan ahli sunnah. Wa fihim ulama'u wa du'atun min khairin nasi. Dan di tengah mereka ada para ulama dan para duat yang tergolong orang-orang pilihan. Wa afdaluhum ilman wa amalan, dan orang yang paling utama ilmu dan amalnya. Wa amma taghayyur alladhi fi ulama'i rafidhati, adapun perubahan yang ada pada ulama rafidhah, fahuwa anna katsiran minhum ba'dama nazaru bi aini tajarrudi wa nabzi ta'assubi, bahwa banyak dari ulama rafidhah setelah mereka melakukan pengamatan dengan mata apa objektif ya, dan menghilangkan ta'assub, nabazu katsiran min al-i'tiqadatil kufriyyati fil madhhabi, maka mereka meninggalkan banyak keyakinan-keyakinan kafir yang ada dalam ajaran rafidhah ini. Wa minhum man tahawwala ila madhhabi ahli sunnati, di antara mereka ada yang pindah ke mazhab Ahlus Sunnah. Wa minhum man lam yablug ila hadzal haddi, dan di antara mereka ada yang tidak sampai ke batas ini, maksudnya ke batas masuk ke dalam mazhab Ahlus Sunnah. Walakin taraka nawaqidul iman allati ta'taqiduha ar-rafidatu, akan tapi mereka meninggalkan pembatal-pembatal keimanan yang diyakini Rafidhah. Jadi ada yang memang pindah ke Ahlus Sunnah secara total, ada yang meninggalkan pembatal keislaman tapi masih keyakinan-keyakinan yang lainnya masih ada. Kadang kan orang Syiah mereka mengunggulkan Abu Bakar atas Ali. Tapi mereka mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar, tapi Abu Bakar lebih berhak terhadap Khalifah. Itu kan bukan kekafiran ya. Itu masih ada gitu kan. Wa taqaytu marratan bi ahadi ulama'ihim, satu kali saya berjumpa dengan salah seorang ulama mereka, wa umruhu nahwu 70 aman, umurnya sekitar 70 tahun. Walahut tila'un wasi'un ala mazhabihim. Dia memiliki pengamatan yang luas terhadap mazhab mereka. Kama qara'a 'amata kutubil hadisi fi mazhabi ahli sunnati. Sebagaimana ia membaca mayoritas atau seluruh kitab-kitab hadis yang ada di mazhab ahli sunnah. Waqad taqaytuhu ba'dama sami'tu an mu'aradatihi likathirin min i'tiqadati rafidati. Saya telah berjumpa dengan dia setelah saya mendengar dari dia, mendengar tentang penentangan dia terhadap banyak keyakinan rafidah. Fasa'altuhu an sababi tahawulihi. Maka saya bertanya kepada dia tentang sebab pindah dia dari rafidah kepada ahlus sunnah. Faqala, maka ia berkata, ankartu alaihim guluwahum fi a'immati ahli al-baiti. Saya telah mengingkari orang-orang rafidah terhadap sikap gulu mereka terhadap para imam ahlul bait. Ila darajati ibadatihim ma'allahi ta'ala. Sampai sikap orang-orang rafidah itu, mereka mengibadati para imam mereka di samping Allah. Wa takfirihim li sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ishtighalihim bi sabbihim, dan mereka menyibukkan diri dengan menghumpat, menghujat para sahabat Nabi. Hatta za'amu, sampai mereka mengklaim anna Umar radhiyallahu anhu qatala Muhsinan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi batni Fatimah radhiyallahu anha. Sampai mereka mengklaim bahwa Umar membunuh Muhsin ibn Ali di perut Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Waqad addalallahu sahabatan nabiyhi fil Qur'ani fi ayatin katsiratin. Sedangkan Allah telah menetapkan keadilan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Kama ankartu alaihim da'wahum nuzul al-wahyi ala al-a'immati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya mengingkari mereka saat mengklaim bahwa wahyu turun kepada imam-imam mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'nahum al-qabiha fi ummahatil mu'minin. Dan saya mengingkari sikap mereka yang menghujat, ya, mencerca ummahatul mu'minin. Wasujudahum ala turbati, dan saya mengingkari sujud mereka di atas tanah. Wan niyahata ala al-Husaini, dan meratapi mereka terhadap Husain. Hatta yaltamu wujuhahum, sampai mereka menampar-nampar wajah mereka. Wa yadribu ru'usahum bisuyufi, dan mereka memukul kepala mereka dengan pedang. Karena memang ada di internet, ya kan? Anak kecil aja gitu, ya. Agama apa? Wa zuhurahum bisalasiri, dan mereka memukul punggung-punggung mereka dengan rantai. Terus juga wanita halmut hati mereka. Saya mengingkari sikap mereka yang membolehkan nikah mut'ah. Hattantashara fihim, sampai nikah mut'ah ini menyebar di tengah mereka. Wasara asyadda fatkan minaz zina. Wa zina bi'ainihi. Sampai ia itu lebih berbahaya dari zina. Padahal ia itu zina sendiri. Faqultu lahu, maka saya berkata, maksudnya Syekh Hamid Al-Ali berkata kepada ulama ini, limadza la taktubu hadza kullahu wa tanshuruhu bainan nas? Kenapa engkau tidak menulis ini semuanya dan menyebarkannya di tengah orang-orang? Hatta tunqizal 'ammata min idlali du'atihim, agar engkau menyelamatkan orang-orang awam mereka dari penyesatan para dai-dai mereka. Faqala, maka ia berkata, ana aqulu dzalika fil 'alani. Saya telah mengatakan hal itu di halayak. Saya telah melakukannya. Wa yujadu mitsli katsirun fi Iran. Dan ada juga banyak juga orang semacam saya ini di Iran. Wa minhum man yasda'u bil haqqi, di antara mereka ada yang menjaharkan kebenaran. Wa minhum man yaktumu imanahu, di antara mereka ada yang menyembunyikan keimanannya. ومن الذين صدعوا بالحق الشيخ العلامة مظفريان. Di antara yang menjaharkan al-haq ini Syekh Alamah Muzaffarian. Wa kana syi'iyan fatahawwala ila sunnati. Asalnya Syiah terus berpindah menjadi ahli sunnah. Wa sara khatiban li masjid sunnati fi Syiraz. Dan beliau menjadi khatib di masjid ahli sunnah di Syiraz. Syirazi. Faqatalathu ar-rafidatu. Terus beliau dibunuh Rafidah. Wa minhum, dan di antara mereka juga Ayatullah Al-Uzma Al-Barqa'i. Ayatullah Al-Uzma Al-Barqa'i wa allafa kitaban bi unwan, dan beliau menulis kitab berjudul Kasrus Sanam, menghancurkan berhala. Abtala fihi mazhab ar-Rafidhati min ustihi, di mana beliau menggugurkan di dalam kitab tersebut mazhab Rafidhah dari pangkalnya. Wa azalahu min asasihi, dan menghilangkannya dari fondasinya. Walakin kutila aidan, akan tapi beliau dibunuh juga. Wa yujadu ghairuhuma al-katsir walhamdulillah, dan selain mereka berdua ada juga banyak yang lain. Wa ala ayyati halin faman iqtada al-aqaid as-sabiqati, bagaimanapun keadaannya, barang siapa meyakini akidah-akidah yang lalu yang merupakan kekafiran, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Sawa'un kana rafidiyan, baik dia itu orang rafidah, atau za'ama annahu sunniyun, atau mengklaim dia ahli sunnah. Sawa'un wa sawa'un kana aliman atau amiyan, baik dia itu orang alimnya atau orang awamnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya di sini ingin menjelaskan bahwa orang yang menganut ajaran-ajaran kafir tadi, mau dia mengaku ahli sunnah atau mengaku Rafidah, atau dia orang alim atau orang awam, dia orang kafir. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.